Ada yang dekat? Siapa yang dekat sini mic-nya? Enggak usah, yang mau baca ke depan aja. Belakang-belakang sono males ngasih mic-nya. Nah, kalau enggak ada yaudah saya aja. Yang santai-santai lama kalau mau baca ya ke depan. Hah? Eh, Qadar ya, dibuka majelisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala musannifu hafizahullahu ta'ala wa yaqulu al-khalifah Rabi'u Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya ayyuhan nasu inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wa tiba'ul hawa fa amma tulul amali fatulul inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal apan inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal amal wa tiba'ul hawa fa amma tulul amal fayunsil akhirah fayunsil akhirata. Tul apa irabnya tuh lebih enak ya? Inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal. Khobar inna bagusnya. Tulul amal. Terus fa amatul amali fayunsi al akhirata wa amatiba al hawa fayudillu anil haqqi ada inna dunya qad wadat mudbiratan wal akhiratu muqbilatun walikulli wahidin minhuma banuna walikulli wahidatin minhuma banuna fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amalun wa yaqulu al hasanu al basri rahimahullahu ta'ala al mu'minu qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu wa innama khaffat hisabu yawmal qiyamati ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya wa innama saqqal hisabu yawmal qiyamati ala qawmin akhadu hadal amra bi ghairi muhasabatin wa yaqulu maimun bin maharana ibnu wa yaqulu maimun ibnu maharana rahimahullah Maimun ibnu Mahrana rahimahullah la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi asadda muhasabatan minasyariki li syarikihi wa li hadha kila an-nafsu kasyariki al-khawani innam tuhasibuhu dahaba bimalikin. Taib, hafasbuk. Zahaba bimalika, bukan bimalikin. Bimalika. Dengan malmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini pertemuan terakhir ya, alias khataman dari kajian kita Asyur Qawaid Fit Tazkiyati Nafs, 10 kaedah pensucian jiwa. Nah, ini masih di penghujung yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di penutup. Yaqulul Khalifatu Ar-Rabi'u, berkata khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayuhan nas, wahai manusia semuanya, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal. Wahai manusia semuanya, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan, ya, yang paling aku khawatirkan pada diri kalian, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah panjangnya angan-angan. Ya, amal, panjangnya amal, panjangnya angan-angan. Wattiba'ul hawa, dan juga memperturutkan hawa nafsu. Maka fa'ammatulul amali, panjangnya angan-angan, fayunsi al-akhirata. Ini akan melupakan akhirat. Ya. Wa amma tibaul hawa fayudillu anil haqq. Maka akan menyesatkan dari kebenaran. Ini sahih, ikhwah ya. Ibnu Qayyim juga membuat hal ini di kitab beliau Madarijus Salikin. Mengenai panjang angan-angan ini. Menghayal, ingin dari itu, ingin ini, ingin itu, aneh. Menghayal itu gak boleh. Ya, jangan. Menghayal, ya, kalau aku ingin begini, ingin begitu, jadi kaya begini, kaya begitu. Menghayal. Ya Mas Manto ya? Menghayal punya istri 4. Gak perlu dah. Nah. Impian. Ya, udah jalanin aja kehidupan. Jalanin aja, gak usah menghayal. Punya target, iya. Punya target hidup, boleh. Ya. Namun, jangan menghayal. Ya, menghayal itu akan melupakan dari akhirat. Sedangkan memperturutkan hawa nafsu menyesatkan kita dari kebenaran. Ala inna dunya qad wallat mudbiratan, kata Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah sesungguhnya dunia walat mudbirah, dia pergi ke belakang meninggalkan kalian. Wal akhirah muqbilah, sedangkan akhirat, ya, ala inna dunya qad wallat mudbiratan wal akhirata, bagusnya wal akhirata ma'tub ke ad-dunya. Ya, boleh juga wal akhiratu, wawnya itu waw ibtidaiyah. Ya, boleh. Wal akhirata, boleh juga wal akhiratu. Tergantung kalau akhirata ma'tub kepada inna yang sebagai isim inna. Sedangkan akhirat, ya. Sedangkan akhirat mukbilah, dia sudah siap menyambut, menyongsong. Walikuli wahidin min huma banuna. Dan masing-masing pada keduanya ada anak-anak. Ya, ada anak-anak. Apakah anak-anak akhirat atau anak-anak dunia? Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Maka jadilah kalian, ya, anak-anak akhirat. Janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yawma amalun wala hisabun. Karena sesungguhnya hari ini adalah hari beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan, sedangkan besok di akhirat, hisabun wala amalun. Hari hisab, tidak ada amal. Allah musta'an. Ya. Nah, Ali di sini memerintahkan kita, mengajak kita untuk menjadi anak-anak akhirat. Apa maksudnya anak-anak akhirat? Itu anak-anak manusia yang di dunia dimemprioritaskan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Dia menyadari di dunia ini wa mal hayatu dunya illa la'ibu wa lahu. Permainan sendau gurau. Ya. Permainan sendau gurau. Dunia itu terlaknat semuanya. Kecuali ya muta'allim, muallim, ya. Kecuali pembelajar ilmu agama, orang yang mengajarkan ilmu agama. Ya, orang yang berzikir kepada Allah. Nah, dunia mal'unah, dunia itu terlaknat semua. Ya, yang dikecualikan dari dunia yang berhubungan dengan agama aja. Baik. Yaqulul Hasan Al-Basri al-mu'minu qawwamun ala nafsih. Kata Hasan Al-Basri, seorang mukmin adalah qawwam, pemimpin untuk dirinya sendiri. Yuhasibu nafsah, dia mengintrospeksi diri dia sendiri. Ya, wa inna ma khaffal hisabu yaumil qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Ya. Nah, sesungguhnya hisab itu akan ringan pada suatu kaum pada hari kiamat kelak yang mereka menghisab diri mereka sendiri di dunia. Artinya mereka sudah mengintrospeksi diri mereka sendiri di dunia. Wa inna masyaqqal hisabu yaumil qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabatin. Nah, hisab itu akan syaqqa, akan terasa berat pada hari kiamat itu bagi suatu kaum yang mereka akhadhu hadzal amra. Ya. Yang mereka akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Yang mereka mengambil perkara ini tanpa ada introspeksi. Wa yaqulu Maimun ibnu Mahran, Maimun ibnu Mahran mengatakan rahimahullah, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan minasyarik li syariki. Seorang hamba tidaklah disebut sebagai orang yang bertakwa hingga dia itu mau apa namanya lihat yakuna li nafsi asyadda muhasabatan, hingga dia mengintrospeksi dirinya sendiri dengan sangat ketat. Ya. Ya, minasyarik li syariki. Lebih melebihi orang yang mengoreksi, yang mengintrospeksi dari syarik ke syarikahnya. Dari partner ke mitranya. Ya. Misalkan antum join dengan bisnis kepada seseorang, dia laporan, antum akan terus teliti laporan keuangannya, benar enggak nih, jangan sampai antum dibohongi, dicurangi, dirugikan. Nah, kata Maimun Ibn Mahran, ya, kita tidak akan bisa bertakwa sampai kita mengintrospeksi. Ya. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Dan menghisab diri itu mendatangkan kebaikan. Menyadari dosa-dosa, menyadari kurangnya amal. Ya. Sehingga hal ini akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Ya. Taubat dengan segera, istighfar, motivasi untuk beramal, berupaya untuk meminimalisir dosa-dosa itu kembali. Ah ini. Kapan muhasabahnya? Kapan aja. Mau tidur kayak ya. Muhasabah. Dan sering-sering banyak baca doa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang ringan. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, siapa yang berdoa dengan doa ini kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka Allah akan benar-benar memperingan hisabnya. Hisabnya jadi ringan. Ada lagi tadi. Walihada qila, oleh karena itulah dikatakan, an-nafsu kasyarik khuwan. An-nafsu kasyarik khuwan. Ya. Nah, jiwa itu adalah khuwan, sangat pengkhianat kasyarik. Ya. Jiwa itu sangat suka berkhianat kasyarik, layaknya partner, layaknya mitra. Illam tuhasibhu zahaba bimalika. Kalau kau enggak mengintrospeksi dia, maka syarik, mitra bisnis Anda, dia akan zahaba, kabur dia, pergi bimalika, dengan membawa harta Anda. Nah, baik. Maka jiwa itu seperti syarik. Kalau kita enggak introspeksi, udah, di jiwa ini akan membawa kabur kita, ya, entah kemana. Semakin sesat dan semakin sesat. Suhidi, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa yata'akkadu hadzal maqamu fi hadhihi al-azmanati allati kathurat fiha al-fitanu was-sawarifu 'anil khairi wa 'azumat asy-syururu allati tusawwilu al-batila linufusi wa tuzayyinuhu laha. Wa qad kana al-imamu Abdullah ibn al-Mubaraki rahimahullahu ta'ala wa huwa min jillati ulama'il tabi'ina yaqulu an zamanihi inna salihina fima madha kanat anfusuhum tawatihim 'alal khairi afwan wa inna anfusana la takadu tawatina illa 'ala kurhin fayanbaghi lana an nukrihaha fa kaifal halu fi zamanina. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya an yusliha lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa an alladhi huwa ismatu alladhi huwa ismatu amrina wa an yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashina wa an yusliha lana akhiratana allati fiha mu'adina wa an yaj'ala al-hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Habis berarti ya. Ya. Wa yata'akadu hadzal maqam fi hadza al-azmina allati kasurat fiha al-fitanu was-sawarifu 'anil khair. Ya. Perkara ini semakin lebih penting lagi di zaman yang sekarang ini yang banyak fitnah dan banyak hal-hal yang sawarif yang memalingkan dari kebaikan, wa'adzumat surur, dan keburukan sangat azumat, ya, sangat dahsyat. Allati tusawwiru ya, al-batila linafs, ya, yang ya itu apa namanya, yang dia keburukan-keburukan ini itu dapat membujuk jiwa menuju kepada kebatilan. Wa tuzayyinuhu laha, dan memperindah kebatilan, kebatilan jadi terlihat baik bagi jiwa. Qad kana al-Imam Abdullah bin Mubarak wa huwa min jillati ulama'i tabi'in. Abdullah bin Mubarak yang beliau termasuk salah seorang ya ulama yang zillah, yang mulia, yang besar dari kalangan tabi'in. Yaqulu an zamani, beliau berkata tentang orang-orang yang ada di zamannya, inna salihina fi mamadu kanat anfusuhum tawatihim ala khairi afwan, wa inna anfusana la takadu tawatina illa ala kurhin, wa in bagilana an nukrihaha fa kaifal halu fi zamanina. Nah, ini kata Syekh Abdul Razak mengomentari ucapan Abdullah ibn Mubarak. Inna salihin, sesungguhnya orang-orang saleh, ya, orang-orang saleh fi mamado, pada saat terdahulu, yaitu di masa salaf, di masa tabiin, di masa apa sahabat, kanat anfusuhum tawatihim alal khair afwan, ya, mereka dahulu, zaman-zaman dahulu, ya, jiwa-jiwa mereka tawatihim al khair afwan, mereka betul-betul ya mentaati kebaikan secara sukarela. Wa inna anfusana, sedangkan diri-diri kita la takadu tawatina, sedangkan diri-diri kita hampir-hampir ya tidak pernah mentaati kita, sedangkan jiwa orang-orang saleh terdahulu anfusuhum tawatihim, jiwa-jiwa mereka taat pada mereka alal khair, untuk melakukan kebajikan afwan secara sukarela. Sedangkan jiwa-jiwa kita la takadu, hampir-hampir enggak pernah tawatina, turut ya nurut kepada kita illa ala kurhin, kecuali ya ala kurhin, itu ya kalau kita paksa. Fa'in bagilana an nukrihaha, maka kalau begitu kita mesti memaksanya. Fa kaifal halu fi zamanina, kata Syekh, kalau begitu bagaimana dengan kondisi di zaman kita, di zaman tabi'in aja, kata Abdullah bin Mubarak, ya, jiwa-jiwa mereka itu enggak bisa untuk tunduk taat kepada kebaikan kecuali dipaksakan. Ya, sedangkan jiwa-jiwa yang ada di masa sahabat, mereka sudah tunduk kepada para sahabat. Nas'alullah taala bi asma'ihi al-husna, kita memohon pada Allah dengan bertawassul kepada nama-nama yang husna, wa sifatihi al-ulya, dan sifat-sifatnya yang tinggi, ayuslih lana dinana. Ya, semoga Allah memperbaiki agama kita. Alladhi huwa ismatu amrina, yang agama kita itulah ismah dari segala perkara kita, ya, penjaga dari perkara kita. Wa yusliha lana dunyana allati fiha ma'asyuna, ya, atau ya, ya, dan semoga Allah memperbaiki dunia kita, yang dunia itu merupakan tempat ma'isyah kita, ya, mencari nafkah kita. Wa yusliha lana akhiratana, dan semoga Allah memperbaiki akhirat kita, allati fiha ma'aduna, yang akhirat itu merupakan tempat kita kembali. Wa yaj'ala alhayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan semoga Allah menjadikan ya kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan untuk kita dalam setiap kebaikan. Ya, wal maut raihatan lana min kulli syarr, dan semoga Allah menjadikan kematian sebagai ya tempat untuk beristirahat kita dari segala macam keburukan. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah karuniakanlah ketakwaan pada jiwa-jiwa kami. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa kami, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa, anta waliyuha wa maulaha. Ya, engkaulah yang ya apa namanya? Waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang penolong dan pemiliknya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, semoga salawat dan salam tercurah pada nabi kita Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Selesai ya pembacaan kitab dari Asyur Qawaid fi Tazkiyatin Nafs ya, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar. Mulai Senin besok kita masuk kepada kajian berikutnya, yaitu pembacaan kitab ya Tahdzib fi Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam An-Nawawi ya Abu Zakaria An-Nawawi rahmatullah alaih. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.